selalu tertawa, melatihku tenang-tenang saja. Di sana kedamkan pedih dan sibukkan diri, nikmati hari. Biasanya bersama teman-teman wujudkan mimpi. Di sini melatihku, aku baik saja sendiri. Sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali.